Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala wal qadir, Dia maha mampu, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang ada di langit dan ada yang ada di bumi yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala berkehendak terhadap sesuatu, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah, karena Allah Ta'ala melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan, maka tidak ada yang bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menimpahkan adab, tidak akan ada yang bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Al-Qadir, yang maha mampu. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu maha mampu untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian, dari bawah kalian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga barang siapa yang beriman, barang siapa yang menetapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadir, apa konsekuensinya? Hendaklah dia yakin Allah maha mampu. Jangan ada keraguan terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Allah mampu untuk memberikan apa yang kita inginkan. Allah mampu mengkabulkan apa yang kita doakan. Allah mampu mengembalikan anak yang terpisah dari ibunya. Allah maha mampu untuk menyembuhkan penyakit, mampu memberikan kecukupan orang yang miskin, mampu untuk membalas kezaliman-kezaliman orang yang zalim, mampu untuk membinasakan, mengazab suatu umat, suatu kaum. Allah Ta'ala mampu atas segala sesuatu. Maka jangan ada keraguan terhadap kemahamampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala berfirman, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Pada hari itu, di neraka jahanam, mereka orang-orang kafir diseret di atas kepala-kepala mereka. Maksudnya diseret dalam keadaan mereka berjalan dengan kepala mereka, diseret dalam keadaan terbalik. Dan demikian ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yamshin nas ala wujuhihim, bagaimana manusia bisa berjalan dengan kepala mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini menunjukkan Allah Ta'ala itu qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Alaisal ladzi amshahum ala arjulihim qadirun ayyumshihim ala wujuhihim. Tidakkah Allah yang menjadikan mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka? Dia mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka? Tentunya apa? Jawabnya apa? Tentu bisa. Allah menjadikan kita berjalan dengan kaki. Allah Ta'ala bisa, mampu. Tentunya nanti di akhirat juga mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajah mereka. Maka bagi mereka yang faham, yang mengerti makna nama Allah Ta'ala Al-Qadir, maka bagi dia bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mengherankan. Tapi bagi yang tidak mengerti nama Allah Ta'ala Al-Qadir, tidak faham maknanya, maka dia akan heran, merasa aneh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Bagi yang mengetahui Allah Ta'ala Qadirun, Maha Mampu, maka ini tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang bagi Allah. Yang menjadikan berjalan dengan kaki, maka bagi dia juga gampang untuk menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Qadir, dan juga nama Al-Qadir yang ke-50, Al-Qadir yang ke-53, Al-Qadir yang ke-68, Al-Muqtadir, maknanya sama. Akan tetapi ketiga-tiganya ini ditetapkan karena tiga-tiganya ini adalah nama Allah. Allah Ta'ala Qadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Qadirun, dalnya yang panjang. Qadirun, Qadirun, kemudian Muqtadirun. Allah Ta'ala menyebutkan atau menamakan dirinya dengan nama yang berbeda-beda bentuknya, akan tapi maknanya sama. Ini supaya kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar mampu, dan tidak ada yang bisa melemahkan, mengurangi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyar muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, yang berikutnya adalah nama Allah Ta'ala ke-51, Al-Qahiru. Al-Qahiru, yang maha mengalahkan. Mengalahkan semua makhluk. Tatkala Abraha datang dengan pasukannya, dengan menaiki kendaraan yang besar, gajah, tidak ada kekuatan yang bisa menghadapi Abraha. Semuanya mengagumi kekuatan Abraha, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi bagi Allah Ta'ala enggak sulit. Bagi Allah Ta'ala mudah untuk membinasakan Abraha beserta dengan pasukan gajahnya. Gampang bagi Allah. Cuma dengan kerikil kecil-kecil dilemparkan dari atas, maka mereka hancur, dikatakan ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Karena apa? Allah Ta'ala itu Al-Qahhar, mengalahkan. Demikian juga umat yang terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, yang mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Sombong, merasa kuat. Samud yang mereka memahat gunung batu dijadikan rumah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, mereka sombong. Menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dengan angin, sehingga seperti batang-batang yang diterpa angin yang tidak berdaya. Wa annahu ahlaka adanil ula, bahasanya Allah Ta'ala yang telah membinasakan Ad, yang dahulu awalnya, wa samuda, dan Allah telah membinasakan Samud, fama abqa, sehingga tidak tersisa siapapun di antara mereka. Wa qauma nuhin min qablu, dan juga kaumnya Nuh sebelum mereka. Annahum azlamu, annahum kanu hum azlama wa atgha, bahasanya kaumnya Nuh mereka adalah kaum yang paling zalim dan paling congkak. Wal mu'tafikata ahwa, dan angin itu menghancurkan mereka. Faghasyaha ma ghasya, mereka semuanya diliputi oleh azab. Surat An-Najm ayat 51 sampai 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Fir'aun yang dengan kesombongannya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia mengatakan sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna qaumahum qahirun wa ana fawqahum qahirun, kami akan membunuh anak-anak mereka, Bani Israel, anak-anak laki-laki mereka. Yang laki-laki dibunuh dan yang perempuan dibiarkan hidup. Apa kata Fir'aun? Dan aku di atas mereka qahirun, mengalahkan. Aku mengalahkan mereka. Siapapun dari bayi laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Akan tetapi, apakah dia bisa mengalahkan Allah? Wa ana fawqahum qahirun, dan aku mengalahkan di atas mereka. Aku mengalahkan mereka. Ia bisa mengalahkan Bani Israel, tapi bisa mengalahkan Allah? Tapi ternyata apa? Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata janjinya Fir'aun, anak laki-laki akan kami bunuh. Ternyata yang menghancurkan singgasananya Fir'aun adalah anak laki-laki yang hidup, yang dipelihara oleh Fir'aun sendiri di dalam istananya. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu dibesarkan siapa? Fir'aun. Tinggal di mana? Tinggal di istananya Fir'aun. Akan tapi anak laki-laki inilah menjadi sebab kehancurannya Fir'aun. Ini menunjukkan Allah Ta'ala Al-Qahir, yang maha mengalahkan. Allah Ta'ala mentakdirkan, ternyata yang bisa mengalahkan Fir'aun itu adalah anak angkatnya sendiri, yang hidup, dipelihara, dibesarkan di dalam istananya sendiri. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qahir itu isim fa'il, wazannya fa'ilun, dan juga nama Allah Ta'ala. Kalau disebutkan di sini di kitab Al-Qawadul Muslah, Al-Qahhar, Al-Qahir itu nama Allah nomor 51 dan juga nomor 56 Al-Qahhar. Maknanya sama, akan tapi Al-Qahhar itu sighah mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Al-Qahhar yaitu benar-benar maha mengalahkan. Allah Ta'ala mengalahkan seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Semuanya di bawah pengaturan Allah. Semuanya di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah Al-Wahid Al-Qahhar, yang maha satu dan yang maha mengalahkan. Kenapa Allah Ta'ala mengkaitkan namanya Al-Wahid dengan namanya Al-Qahhar? Allah Ta'ala yang Maha Esa, Maha Satu, dan yang Maha Mengalahkan. Ma'ruf, yang mengalahkan itu, yang namanya pemenang itu ya harus satu. Juara satu, satu orang. Gak ada juara satu, dua orang, gak ada. Pemenang itu mesti harus satu. Maka Allah Ta'ala itu Maha Satu, Maha Esa, yang mengalahkan segala sesuatu. Siapapun berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Yusuf alaihissalatu wassalam ketika di dalam penjara mengingatkan orang-orang di penjara, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, apakah rob-rob, Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Mengalahkan? Maka tinggalkanlah Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu adalah Al-Wahid yang Maha Esa, yang mengalahkan itu semuanya. Tuhan yang kamu sembah itu adalah makhluknya Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak ada yang lebih baik di antara Tuhan-Tuhan itu dibandingkan dengan Allah Ta'ala yang Maha Satu, yang Maha Mengalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kana tabawwara minal laili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawwara, yaitu berbolak-balik pada malam hari di dalam tidurnya, yaitu tidak bisa tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala tidak bisa tidur. mengucapkan la ilaha illallahul wahidul qahhar. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Mengalahkan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rabbnya seluruh langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, yang Maha Mengampuni. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di atas tempat tidur beliau, beliau mengingat, menghayati nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar, yang Maha Mengalahkan, Maha Mengalahkan yang mana seluruh makhluknya itu di bawah tahta qahrihi, di bawah kekuasaannya. Seluruh makhluk berada di bawah pengaturannya. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali dengan ketetapannya dan hukumnya. Bahkan makhluk semuanya berada di bawah pengalahan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mati. Karena semuanya itu makhur, dikalahkan oleh Al-Qahhar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Walaupun di antara hamba ada yang sangat kuat, memiliki kekuatan, walaupun di antara hamba memiliki persenjataan apapun, memiliki rudal, bom atom, memiliki senjata-senjata nuklir dan sebagainya, apakah dengan itu dia merasa akan hidup terus? Tidak. Pasti dia akan mati walaupun memiliki senjata yang sangat mutakhir. Karena Allah Ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Ta'ala yang Maha Mengalahkan, berada di atas semua hambanya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa kullu man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiupkan sangkakala, maka semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati. Malakul maut yang mencabut nyawa sekalipun itu akan mati juga. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya yaitu Al-Quddus yang ke-52. Al-Quddus. Yang Maha Suci, yang disucikan dari semua cacat dan aib. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dan para malaikat tahu bahwasanya Adam ini adalah makhluk yang baru, dan akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Maka malaikat berkata kepada Rabb, qalat ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Surat Al-Baqarah ayat 35. Ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat berkata, apakah engkau hai Rabb menciptakan manusia dan menjadikan dia berada di muka bumi, yang menumpahkan darah di muka bumi, yang melakukan kerusakan di muka bumi, sedangkan kami adalah senantiasa bertasbih memuji dengan pujian-pujian kepadamu, wa nuqaddisulak, dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala mengatakan, aku ini lebih tahu. Aku ini tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai para malaikat. Di sini malaikat mentakdis Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nuqaddisu lak, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala disucikan? Karena Allah Ta'ala Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Al-Quddus itu yang dijauhkan. Disucikan artinya dijauhkan dari semua sifat yang cacat, yang aib, yang kurang. Allah Ta'ala dijauhkan, dibersihkan dari semua yang kurang, yang cacat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dengan pujian-pujian kepadanya, pujian-pujian yang sempurna tanpa adanya cacat dan aib. Yang mana banyak manusia, malaikat saja mentakdis Allah, mensucikan Allah, dan juga al-kainat, alam ini semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah. Tapi manusianya banyak di antara mereka yang tidak mentakdis, yang tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pemuliaan. Kita ketahui Yahudi. Apa celaan dia kepada Allah? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Bakhil. Gak dermawan. Ini tidak mentakdis, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi mengatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir dan kami kaya. Nasara tidak mentakdis Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Mensifati Allah Ta'ala dengan sifat memiliki anak. Adapun mukminun, orang-orang mukmin mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ruku membaca subuhun kudusun, Rabbul malaikati warruh. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha mulia yang dibersihkan dari segala aib dan kekurangan. Subuhun maha terpuji, Maha Suci. Kudusun yang Maha Suci, yang Allah Ta'ala mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala kekurangan dan aib. Rabbul malaikati warruh, Rabbnya malaikat dan Rabbnya arruh. Dalam surat Al-Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Bertasbih kepada Allah siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Al-Malik yang maha kuasa, Raja. Al-Quddus maha suci. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan kita, apabila kita ingin Allah ta'ala mengumpulkan kita dengan para nabi, dengan orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, wassalihin, apa konsekuensinya? Maka qaddis nafsaka, sucikanlah dirimu, bersihkanlah dirimu, bersihkanlah dirimu dari kehinaan, dari kotoran-kotoran. Kotoran maasi, karena kemaksiatan itu adalah kotoran. Kita melihat bahasanya kemaksiatan itu adalah kotoran karena tercela. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membersihkan kita, mengangkat kita dan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang bersih pula, para nabi, para siddiqin, wasyuhada dan salihin. Maka hendaknya kita bermuamalah kepada Allah Ta'ala dengan muamalah yang thayyibah, dengan muamalah yang baik. Bukan bermuamalah kepada Allah Ta'ala, bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kotoran, dengan perbuatan-perbuatan yang kotor, yakni kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka barang siapa yang beriman menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quddus, yang maha suci, yang maha bersih dari semua bentuk kekurangan dan kotoran, maka hendaknya kita membersihkan diri kita, mentakdis diri kita dari semua kotoran-kotoran. Karena dan kita ganti dengan amal yang thayyibah. Allah Ta'ala tidaklah menerima kecuali yang thayyib, yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk membersihkan diri kita dari kemaksiatan dan menolong kita untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Ada dulu. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quddus. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dibersihkan dari segala kekurangan dan cacat. Banyak di antara manusia di bumi ini tidak mentakdis Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki dugaan dengan dugaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ahlul iman yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan keimanan yang benar, yang memiliki prasangka buruk kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak mentakdis Allah, enggak mensucikan Allah. Maka mereka dijanjikan oleh Allah Ta'ala berupa azab, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah mengazab orang-orang munafik, laki maupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik, laki maupun perempuan. Alladzina yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, orang-orang yang menduga Allah Ta'ala, berprasangka kepada Allah Ta'ala dengan prasangka yang tidak benar, prasangka jahiliyah. Maka mereka dijanjikan oleh Allah Ta'ala berupa azab, diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab. Maka jangan memiliki prasangka buruk kepada Allah, jangan memiliki dugaan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki dugaan yang jelek kepada Allah, maka Allah akan mengazab kita. Barang siapa yang menganggap bahasanya Allah Ta'ala menciptakan bumi ini tanpa adanya tujuan, tanpa adanya hikmah, menciptakan jin dan manusia tanpa adanya hikmah dan tujuan, ya diciptakan ya untuk hidup, selama itu ya sudah, maka dia telah berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, Allah Ta'ala memiliki istri, ini adalah dhannul jahiliyah, prasangka jahiliyah, maka dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyangka bahasanya Allah Ta'ala memiliki tandingan di dalam ibadah, menyangka bahasanya Allah Ta'ala memiliki tandingan yang boleh untuk diibadai selain Allah Ta'ala, boleh mengibadai Rasulullah, mengibadai orang soleh, boleh mengibadai batu dan pohon, menetapkan adanya tandingan untuk Allah Ta'ala dalam ibadah, maka dia berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak mentakdis, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menganggap bahwa kejadian-kejadian di muka bumi ini, apakah itu kesejahteraan ataupun bencana, itu semuanya terjadi secara alamiah, itu terjadi karena fenomena alam, karena terjadinya gesekan ini dan ini, itu semuanya terjadi karena sudah waktunya untuk terjadi. Itu terjadi karena adanya pergeseran bumi, di tengah-tengah bumi ada pergeseran lempeng bumi dan sebagainya. Itu hanyalah sebab. Tapi siapa yang menggeser? Siapa yang menggerakkan, menggoncangkan bumi ini? Itu harus kita ketahui, Bukan terjadi itu tanpa ada yang melakukan. Ada yang melakukannya, ada pelakunya. Bukan bergerak dengan sendirinya, meletus dengan sendirinya. Ada yang meletuskan. Banjir dengan sendirinya. Siapa yang membanjirkan, yang menjadikan banjir? Siapa yang memberikan musibah-musibah? Kalau kita tahu bahasanya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menganggap itu semuanya terjadi karena memang sudah waktunya, karena fenomena alam. Ini terjadi karena sudah karena terjadi secara alamiah. Maka dia telah berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah, dengan ketetapan Allah, dengan perbuatan Allah. Untuk apa? Peringatan. Di pusatnya kaum muslimin di Mekah sudah diperingatkan terjadi banjir yang melumpuhkan kota. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena bumi Mekah itu sudah diberkahi. Kenapa kok dirubah? Sudah diberi oleh Allah taala kemakmuran dengan menerapkan tauhid, sunnah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, kok diganti dengan kemaksiatan? Maka itu semuanya adalah peringatan dari Allah taala supaya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dan tidak mengganti kenikmatan ini dengan azab, dengan bencana dan musibah. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan nar. Itulah dugaan orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi orang yang kafir. Celaka dari azab neraka. Ya. Maka wajib bagi kita untuk memiliki dugaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini semuanya musibah atau kesejahteraan itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa adanya sebab. Wajib bagi kita untuk menduga dugaan yang baik, bahwasanya Allah taala adalah satu, tidak memiliki tandingan. Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Sehingga Allah Ta'ala tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan dari semua bentuk kekurangan dan cacat. Allah Subhanahu wa taala sering mengkaitkan namanya Al-Quddus ini dengan namanya Al-Malik. Al-Malik Al-Quddus. Apa artinya Al-Malik? Raja. Allah taala adalah Al-Malik, raja, penguasa. Maliknya seluruh makhluk. Rajanya seluruh makhluk. Raja yang maha suci, bersih dari semua bentuk kekurangan. Allah Ta'ala mengkaitkan, bukan tidak ada hubungannya, ada hubungannya. Allah Ta'ala adalah raja yang maha suci, yang bersih, yang tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Berbeda dengan Malik yang ada di dunia, Malik dari kalangan makhluk. Adapun Malik dari kalangan makhluk, betapapun dia sangat berkuasa, walaupun kekuasaannya sangat tinggi, katakanlah misalnya menguasai seluruh dunia, tetap saja dia memiliki banyak kekurangan. Pasti dia capek, pasti dia ngantuk, pasti dia tidur, pasti dia lelah, pasti dia akan lemah, tambah tua akan tambah lemah, dan sebagainya dari bentuk-bentuk kekurangan. Dan pasti dia memiliki kebutuhan-kebutuhan, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh pembantu, butuh pasukan, butuh senjata, dan sebagainya. Pasti memiliki kekurangan dan pasti butuh terhadap segala sesuatu, segala sesuatunya. Adapun Allah Ta'ala Al-Malik, Raja, tapi Allah Ta'ala Kudus. Allah Ta'ala Raja, Al-Malik, dan juga Al-Kudus, yang Maha Suci, yang disucikan, dibersihkan dari semua bentuk kekurangan dan aib. Allah enggak ngantuk, Allah Ta'ala enggak tidur, Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri, Allah Ta'ala dibersihkan dari capek, dari sifat lelah, dan Allah Ta'ala diberikan sifat yang sempurna, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha berkehendak, Maha kuat, Maha mengalahkan, dan semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Al-Malik Al-Quddus, yusabbihu lahu ma fis, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Al-Malikil Quddus. Mensucikan Allah Ta'ala siapa saja yang ada di langit dan di bumi, yang dia adalah Al-Malik, Raja Al-Quddus yang Maha Suci. Tayyib. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita memahami nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi taufik untuk mengamalkan konsekuensinya. Wafaqallahul jami' limuhibbu wa ridha walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.